Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارك الله فيكم حفظكم الله وان احوات ازكم الله pada hari ini malam sore, Kamis sore, tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau tanggal 14 Juli 2022, satu hari setelah berakhirnya hari Tasyrik, kita akan melanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di mana Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini ditulis oleh Syekh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai pertemuan yang 49 halaman 105 dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kefahaman dan keberkahan dari apa yang kita pelajari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dalil yang berkaitan dengan apa mas? Tentang tamsil bainal khaliq wal makhluk itu jelas la yumkin. Ini ada beberapa poin yang kita bahas. Pertama tentang tidak mungkin menjadikan sama permisalan antara khalik dan makhluk dengan kondisi apapun, itu jelas tidak akan ada, tidak akan pernah terjadi karena perbedaannya jauh, tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan. Dan ini yang menjadikan faktor ketika orang itu berusaha untuk takdis, untuk mensucikan Allah Azza wa Jal, namun ternyata dia juga jatuh kepada kesalahan, bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh bagian orang-orang syairah. Mereka menafikan adanya sifat-sifat yang ada sifat musytarakah, ada sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh makhluk Allah Azza wa Jalla. Itu juga dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang sering terjadi sehingga ketika orang itu tidak bisa memahami konteksnya itu sebagaimana dipahami oleh para ulama terdahulu, mereka berusaha untuk menjadikan akal mereka mendominasi daripada dalil. Dan inilah bagian orang-orang terjatuh ke dalam catatan seperti itu. Semua makhluk itu punya waktu. Semua makhluk itu punya waktu. Terkadang semua kejelekan makhluk orang lain itu pun ada waktu. Bisa kita yang diambil terlebih dahulu ataupun mereka dicukupkan rezekinya dari dunia ini. Penting nilai sabar dan berharap hanya kepada Allah Azza Jalla. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah tentang anna najidu tabayyun al-adim baina al-khaliq wal makhluq fi sifatihi wa fi af'alihi. Kita dapati perbedaan yang sangat besar sekali antara khaliq dan makhluk dalam sifat dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga adalah nahnu na'lamu anna Allah Ta'ala mubayyin lil khaliq lil khalqi bi dzatihi. Allah Azza Jalla itu di sini ya sifatnya jauh dari makhluknya. Dengan zatnya itu jauh. Nah, dan rabi' yang keempat rabi'an naqulu innana nushahidu fil makhluqati asya' tattafiqu fil asma'i wa takhtalifu fi musammiyat. Dan di sini kemarin kita bahas bahwasannya nah di sini kita katakan bahwasannya kita menyaksikan dari berbagai macam makhluk itu ada macam-macam yang terkadang bertepatan namanya sama dengan apa yang menjadi nama tapi berbeda dalam apa yang dinamakan. Misalnya Pak, namanya sama, sama-sama Imam, sama-sama Sugiharto. Ya, ada Sugiharto 1, 2, 3. Kita punya 3 Sugiharto. Ada namanya Soleh. Soleh pun ada Mas Soleh, Pak Soleh, Agus apalagi. Nama di Indonesia yang begitu tersohor. Kan ada orang-orang yang punya warung ketika Agustusan menggratiskan orang yang punya nama Agus. Nah, ini semuanya namanya sama tapi zatnya berbeda. Zatnya berbeda. Kalau misalnya dikatakan sekarang di sini adalah warung Pak Jenggot. Semua yang punya jenggot belum tentu punya warung. Tapi ada warung Pak Jenggot, tukang cukur Pak Jenggot, semuanya jenggot-jenggot. Namanya sama mas, yang punya jenggot. Tapi jenggotnya seberapa? Beda. Satu sama lain beda. Yakhtalifun nas fi sifatihim. Nah, ada yang kuat, ada yang lemah, dan yang lainnya. Kita kemarin sudah bahas. Sekarang, kita lanjutkan di sini. Nah, jadi ketika orang itu mempunyai pembahasan, pemisalan dengan apa yang disebutkan, itu belum tentu dia akan sama, ya, akan sama dengan apa yang difahami dalam nas-nas yang sahih. Sehingga di sini harus dibedakan dengan pembahasan yang lebih terperinci. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebagian sebelumnya tentang orang menyebutkan tentang tamsil. Nah, kenapa ada tamsil di situ? Kenapa ada? Untuk masih ingat? Sebutannya wala tamsil yakni min ghairi tamsilin fa ahlus sunnah yatabarra'una min tamsilillahi bi khalqihi. Ahlus sunnah wal jamaah itu berlepas diri dari menjadikan perumpamaan Allah azza wajal dengan makhluknya, sehingga inilah cikal bakal sekarang kita pembahasannya berkaitan dengan apa mas? Dalil. Kalau yang dalil Al-Quran dan Sunnah kita sudah bahas. Nah, sekarang juga berkaitan dengan apa mas? Dalil akal. Tentang dalil akal. Sehingga di sini ketika kita tahu jadi berbeda antara Al-Khaliq dan makhluk. Maka di sini menjadikan konsekuensi. Ya, konsekuensinya panjang. Nah, di sini rubama naqulu aidan hunaka dalilun fitriyun. Ya. Kita bisa katakan juga di sana ada dalil fitri. Dalil yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya Mas Fitri, dalil antum ya. Untuk jadi lebih semangat, Mas. Wa dzalika li anna al-insana bi fitratihi biduni an yulaqqana ya'rifu al-farqa baina al-khaliqi wal-makhluqi walaula hadhihi al-fitrah ma dhahaba yad'u al-khaliq yad'u al-khaliqa. Di sini kita katakan di sini ya, nah, jadi kalau misalnya dikatakan tentang seperti ini, dalilun fitrin, wadhalika li'anna al-insana bi fitratihi biduni an yulaqqana ya'rifu al-farqa bain al-khaliqi wal-makhluqi walau lahadhi al-fitratu ma dhahaba yad'u al-khaliqa. Di sini, ini ada dalil fitrah yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Fitrahnya itu apa, Mas? Ya. Kullu bani Adam yuladu 'alal fitrah. Setiap bani Adam, setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya fitrah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan fitrah ay yutabiqul syari'atillahi. Sesuai dengan syariatnya Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya makna fitrah adalah Islam. Jadi bayi ya, yang dilahirkan cepol, prol itu dalam keadaan Islam. Sehingga ketika bayi itu meninggal, maka dia menjadi tabungan bagi orang tuanya. Ya. Sutratun minan minan nar. Nah, ini sitru minan nar ya, di sini satar. Nah, di sini ini dalil fitrah yang lainnya. Wa dzalika li'anna al-insana bi fitratihi. Karena seseorang itu dengan fitrahnya. Sebagaimana fitrahnya tadi Anda menyebutkan Pak Jenggot. Wanita-wanita yang masih alami, Mas, sesuai dengan fitrahnya, dia tidak akan menolak suaminya memakai jenggot. Sedangkan istri-istri atau wanita-wanita yang dia berkeberatan dengan suaminya yang berjenggot, maka fitrahnya sudah terkoyak dengan adanya emansi sapi di wedus dan yang lainnya. Ya. Karena biasa mengembek dan kaget. Tahu, Mas? Mengembek dan kaget. Karena ketika sapi itu disejajarkan, Mas. Ini pengalaman kemarin ketika kita inspeksi dan mencari sapi, Mas. Sapi itu akan kaget ketika ada suara kencang. Begitu juga akan menjadi lemes ketika dia harus mendengarkan nyanyian. Berbeda dengan sapi yang ditaruh di tempat yang tidak ada suara berisiknya. Dia akan menikmati makanannya lebih lahap. Makanya itu banyak prologis. Kenapa disebutkan eman si sapi? Ketika di eman-eman sapinya berjejer, itu kemudian ada suara ataupun ada makanan yang tidak disenangi, maka dia akan berontak. Akan mudah dikenali mana yang sapi beneran dan sapi yang diberikan ransum paksa. Makanya kalau sapinya itu secara fitrah, Mas, itu tubuhnya itu gemuknya itu benar-benar dari otot. Berbeda dari yang kemudian diberikan makanan tambahan. Kok jadi ngomong sapi, Ustaz? Ya. Biar antumnya enggak molah-malih, Mas. Karena malihkan ke perempuan yang tadi tidak sesuai dengan fitrahnya. Karena sesungguhnya dia sudah menyelisihi apa yang tabiat yang sesungguhnya. Makanya bisa dikenali wanita-wanita yang sesuai fitrah adalah wanita-wanita yang tidak berkeberatan dengan suaminya mempunyai jenggot. Dan wanita-wanita yang risih ketika laki-lakinya itu punya jenggot, biasanya sudah terlalu banyak, terlalu sering dia melihat, ya, melihat tema-tema judul promosi dari Gillette. Yang klimis lah, yang apalah, yang jadi kalau suami idaman itu yang klimis, bukan yang seperti itu. Nah, Jadi hanya untuk menjadikan antum faham tentang fitrah, Mas. Fitrah itu adalah tabiat manusia yang paling dasar yang tidak bisa diubah dengan cara apapun kecuali ketika dia dipengaruhi. Ketika dia dipengaruhi dengan apa saja yang merusak akidahnya. Akidahnya. Nah. Kemudian walau la hadil fitratu, karena di sini biduni an yulaqqana, tanpa kemudian didikte, ya, didikte kemudian disuruh mentalkinkan ucapan-ucapan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, itu manusia itu ya'riful farqa bainal khaliq wal makhluk, dia akan mengetahui tentang perbedaan antara khaliq dan makhluk. Otomatis, Mas. Antum itu siapa, Mas? Emang antum kuat, Mas? Kuat, Ustaz. Ya wis, Allahumma barik. Nah, kuat benar, Ustaz. Alhamdulillah. Ya wis. Coba antum duduk di majelis ilmu. Kira-kira antum pernah tidur enggak? Kalau antum enggak tidur saja antum sudah kuat. Maka setiap orang yang mendapati dirinya kuat, jangan terlalu bangga, Mas. Jangan terlalu bangga. Ini perbedaan kita dan Allah Azza wa Jal terletak dari kekuatan kita. Kemarin ana dapati ketika Rabu, ana menyambangi teman-teman bapak yang dulu sering tenis. Ana mendapati banyak dari mereka sudah kena stroke, Mas. Sakitnya lebih duluan bapak daripada mereka. Tapi sekarang sakitnya mereka jauh lebih parah daripada apa yang dialami bapak. Wah, Akbar. Itu di hadapan mata ana sendiri. Yang tadinya itu masih sehat, masih benar-benar bugar, masih bisa dalam tanda kutip kementus dengan kesehatannya. Ya, kementus dengan kesehatannya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla itu cabut kesehatan itu dengan diuji. Sekarang coba antum bayangkan, yang di samping kanan kiri antum, depan belakang antum, itu sihit. Alhamdulillah, nikmat tersendiri, Mas. Tapi, sanggupkah antum membayangkan, kalau suatu saat, atau kapan saja, diri kita itu bisa tergolek lemah, tak berdaya. Tidak bisa ngapa-ngapain, Mas. Inilah makhluk. Inilah makhluk, bukan khalik. Paham maksudnya di sini? Ya. Kalau khalik itu tidak pernah ada yang seperti itu. Allah Azza wa Jal abadi, abadiyun. Tidak pernah ada kemudian naum, wala sinnah, ngantuk, tidur dan ngantuk enggak ada. Oleh karena itu, Mas, ini hanya perbedaan antara makhluk saja, itu kita dapati di sekitar kita. Di sekitar kita. Yang dulunya jaya, sekarang menjadi aja-aja-aja. daya menjadi aja. Sa'onone maksudnya. Aja. Ini subhanallah, ketika kita berpikir seperti itu, maka tentunya kita bisa menjadikan itu sebagai latihan. Gak boleh sombong mas kita mas. Atau sekarang kalau kita bertanya, ya di sini yang muda-muda ada Rian, ada Arga, ya ada Dodi, ada Rizal, Hanung Wisranom, mangsane saiki mas, ibadah mas, ketok seko, susunan gigi. Susunan gigi ketika muda tidak pernah diperhatikan, kuat model apa saja lewat mas, tapi begitu umur itu ya sudah seperti Pak Risat lemah barik, itu wajib metik semuanya makanannya semua harus metik semua, mirip-mirip bubur. Tidak perlu gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Bahkan gigi 5 tidak perlu. Sekali sentuh langsung telan, mas. Ya, afan Pak Risat. Ini hanya intermezzo Pak Risat ya, Allah membarik. Ya. Artinya di situ ketika sejak muda itu harusnya kita syukuri nikmat gigi ini, Mas. Antum enggak pernah merasakan apa yang dirasakan Pak Risat. Pak Risat sudah merasakan apa yang kita sudah alami. Kita belum pernah merasakan apa yang terjadi pada Pak Risat. Allah membarik. Sehingga di situ pun itu bagian dari apa, Mas? Perbedaan antara makhluk dan khalik. Allah Azza wa Jal tidak ada yang seperti itu. Allah Azza wa Jal, mas, dua rakaat mas. Wah, kembali. Nah, semoga antum menjadi Ibnu Hazm. Ayo. Ya, Ibnu Hazm itu mendapatkan semangat untuk mengkaji Islam itu ketika ditegur. Ya, ditegur. Ya, la tajlis, sholli rakaatain. Pas masuk lagi ke masjid. Nah. Pas masuk lagi ke masjid. Ya, pas dalam masalah waktu yang makruh untuk sholat. Ijlis, la tusholli. Bingung akhirnya. Nah, ini pun ya, kebingungan ini juga sifat makhluk yang membedakan kita dengan khalik. Makanya mas, antum kurang minum saja ngomongnya sudah pletotan. Iya atau tidak? Nah, ini tidak terjadi kepada al-khalik. Berupa hal yang sekecil itu pun kita sudah bisa pelajari bahwasanya makhluk dan khalik beda. Ini secara fitrahnya seperti itu mas. Fitrahnya kita punya gigi. Tapi suatu saat gigi kita itu akan diselesaikan dengan adanya waktu. Makanya kalau ketika muda itu sering mengunyah, terlalu banyak mengunyah, ya dengan gigi-gigi manual yang tidak, ya tidak teratur cara pengunyahannya dan cara pembersihannya, pasti nantinya ya nasallahu alaihi. Nah, kita lanjutkan dulu. Itu sudah paham karena pernah Anda sebutkan tentang gigi manual dan gigi metik ya. Bukan untuk menyindir Pak Risat ya. Allah mabarik. Ya, nyata. Ya. Walau la hadil fitratu madhahabiyatul khaliq. Seandainya tidak ada fitrah ini, tentunya seorang hamba itu tidak berdoa kepada khaliq. Menyeru kepada Khalik, ya Allah berikan hamba ini jodoh yang soleh. Ya, untuk yang akhwatnya, Ya Allah, ya Allah, berikan hamba ini jodoh yang salehah bagi yang ikhwannya. Ini pun semua doa yang seperti itu boleh dipanjatkan. Ini menunjukkan apa? Dia butuh kepada Khalik. Dia butuh kepada Al-Khalik. Ini adalah dalil fitrah. Fatabayyan al-an, sekarang menjadi jelas. Fatabayyan al-an, ya, anna tamthila muntafin sam'an wa aqlan wa fitratan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kalau antum lihat kontekstual dari yang tadi yang berkaitan dengan menyamakan Allah Azza Jal dengan makhluknya, maka di sini tidak akan berlaku dalil nakal, sudah kita bahas dalil akal, sudah kita bahas, sekarang begitu pun dalil fitr. Nah, sekarang fatabayyana al-an anna tamthila muntafin sam'an wa aqlan wa fitratan. Tamthil ini bisa di situ secara dalil sam'an, secara dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, secara dalil akal, secara dalil fitrah, ini tidak masuk, Mas. Tidak akan bisa menyamakan Khalik dengan makhluknya. Menyamakan Khalik dengan makhluknya. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berkata, ya, kalau ada yang berkata, inna Nabiya SAW haddathana bi ahaditha tashtabihu alayna. Ya, inna Nabiya SAW haddathana bi ahaditha tashtabihu alayna. Hal hiya tamthilun aw ghairu tamthilin wa nahnu nadauha baina aydikum. Naam. Sekarang di sini dijelaskan tentang penjelasan, ya, penjelasan yang berkaitan dengan pertanyaan. Ini uslub dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Setelah antum itu faham dari apa yang dijelaskan, itu diberikan pertanyaan, Mas. Maka para ulama dulu itu menjelaskan penjelasan dengan detail itu diakhiri terkadang dengan pertanyaan, untuk memastikan orang yang membaca atau orang yang belajar dengan dia faham. Makanya kalau nanti ada mata-mata yang penuh dengan konsentrasi ke bawah dan memejamkan mata karena memikirkan sesuatu yang lain, ima dia ngantuk atau kekenyangan dan yang lainnya, akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk membangunkan jiwa yang ngantuk, ya. Nah, dan tidak perlu kemudian baper. Ini syarat dari kajian kita di sini. Tidak boleh ada yang baper. Kalau ada yang salah, itu wajar. Karena semuanya adalah belajar. Nah, fa'in qala qa'il, kalau ada yang berkata, inna Nabi SAW haddatsana bi ahaditsa tashtabihu alaina. Sesungguhnya Nabi SAW itu telah menceritakan kepada kami berbagai macam hadis-hadis yang tashtabihu alaina. Itu seolah-olah mirip-mirip dengan apa yang ada pada kita. Artinya apa? Tashtabihu ini menjadi seolah-olah sesuatu yang masih samar kepada kita. Seolah-olah masih samar kepada kita. Hal hiya tamsilun au ghairu tamsilin. Apakah dia itu, ya, hadisnya itu adalah tamsil atau ghairu tamsilin? Tamsil itu apa? Pemisalan. Ghairu tamsilin, yang bukan pemisalan. Ya. Nah. Wa nahnu nadauha baina aydikum, dan kami ini meletakkannya, ini meletakkan apa yang masih menjadi pertanyaan ini di hadapan antum semua. Ya. Ya, Pak Nawo. Semangat. Bar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri. Lailatal badri. Ya, lailatal badri. La tudammuna fi ru'yatihi. Nabi SAW bersabda, innakum satarawna. Sesungguhnya kalian itu akan melihat Rabbakum, Rabb kalian. Kama tarawnal qamara, sebagaimana kalian itu melihat bulan. Ya, Lailatal Badri, malam bulan purnama. Lailatal Badri. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan, susah payah untuk melihatnya. Paham maksudnya sih? Nah, faqala kama. Nah, ada katanya kama di sini, Mas. Sebagaimana. Wal kafu li tashbih. Kaf di sini sebagai tashbih, penyerupamaan. Paham maksudnya di sini? Wa hadha Rasulullah SAW, dan ini adalah Rasulullah SAW. Wa nahnu. Nah, ini adalah hadis Nabi SAW maksudnya di situ. Ya, wa nahnu min qaidatina an nu'mina bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'minu bima qala Allah fa ajibu an hadzal hadits an hadzal hadithi. Anda tanya. Dan menurut kaidah yang kita pegang adalah kita harus beriman dengan apa yang Rasulullah SAW katakan, sebagaimana kita mengimani dengan apa yang Allah firmankan. Paham maksudnya di sini, Mas? Jadi di sini ada hadis, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian. Ada kamanya, Mas. Kama, sebagaimana. Nah, sebagaimana tarawnal qamara, sebagaimana kalian itu melihat bulan. Lailatal badri, malam bulan purnama. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak berdesak-desakan, tidak bersusah payah untuk melihatnya. Kalau misalnya antum sekarang lihat bulan purnama, Mas, antum pakai jurus wisi-wisi enggak? Wisi-wisi. Kayak orang sedang rebutan layangan, Mas. Ini sangat melegenda di karet, karena dulu anak pengulik sejati sampai manjat rumahnya orang. Rumahnya orang. Termasuk dulu itu, gak tahu, mungkin rumahnya Bu Tiwi saya pernah manjati. Ketika masih belum jadi, masih belum dihuni, bawahnya masih tanah itu, atasnya ini, kemudian layangannya di atas. Ya ini semua anak bisa cerita ini semua. Rumah di sini itu anak bisa cerita semua. Karena kecil anak di sini. Sehingga ini adalah tadi la tudammuna, tidak berdesak-desakan. Antum kalau misalnya sudah tahu ini kumpulan anak-anak kecil kemudian layangannya gitu. Sikat gitu. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Kama. Apakah di sini kaf ini ditashbih untuk penyerupamaan, dan sedangkan ini adalah yang berkata Rasulullah SAW, dan kita harus beriman dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidak berkata dengan hawa nafsu. Yang beliau katakan adalah wahyu. Nah, Pak, di sini kata-kata setelah membandingkan fa ajibu an hadzal hadis. Saya ajibu, jawablah oleh kalian tentang hadis ini. Yuk piye? Ya, yuk piye? Apakah ini ada pemisalan? Sedangkan tadi kita berusaha bersepakat al-khaliq dan makhluk la yatamatsalu. Bahwa laisa fihi tamtsil maksudnya. Bahasanya Al-Khaliq dan makhluk tidak bisa disamakan. Nah, ini Badr. Lailatul Badr. Qamar. Itu makhluk Allah Azza wa Jalla. Nah, naqulu, kita katakan. Ya, kita katakan. Bagaimana dengan kata-kata naqulu itu artinya jawabannya dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nujibu an hadzal hadithi. Kita jawab dari hadis ini. Wa an ghairihi bi jawabaini. Dan dari yang lainnya dengan dua jawaban. Al-jawabul awwalu mujmalun wa tsani mufassalun. Mufassalun. Al-jawab al-awwal mujmalun. Jawabannya mujmal, Mas. General. Tidak ada pendetailan, Mas. Wa tsani, yang kedua adalah mufassalun. Ada pendetailannya. Ada pendetailannya. Maka seperti ini, Mas, menjawab. Kalau antum itu berada depan dengan orang yang awam, gak usah sebutin. Ini halaman sekian, kiri bawah, kiri atas, kiri bawah, mentok, sampai jenggelit. Gak ada seperti itu, Mas. Buat orang awam di seperti itu kan, itu menunjukkan bahwasanya seolah-olah adalah antum itu di atas orang awam. Ya jelas di atas orang awam gimana? Yang orang awam gak ngerti apa-apa tentang kitabnya. Antum sudah pernah baca kitab. Nah, tapi apakah kemudian para ulama akan membicarakan seperti itu ketika menjawab pertanyaan dari para audiennya? Gak ada yang seperti itu, Mas. Itu yang sangat ditakutkan, itu menjadi apa, Pak Nawo? Show off. Menjadi show off. Menjadi pamer. Nas'alullah salamafiyah. Itu mengerikan. Sehingga orang awam akan melihat bahasanya, wuh, pintar tenan. Harga pintar tenan. Yo, kayak lombari. Ya. Karena matanya ke bawah dan ke atas hampir mirip-mirip, Mas. Nah, ini dengan dua jawaban. Jawaban mujmal dan jawaban yang mufassal. Sekarang, yang pertama, fal awwalu mujmal. Jawaban yang mujmal, annahu la yumkin an yaqa'a. Ya. Ya, jadi yang pertama di sini mujmal, annahu la yumkin an yaqa'a ta'arudun. Ta'arudun baina kalamillahi wa kalami rasulihi alladhi sahha anhu abadan. Yang pertama, tidak mungkin adanya arud, pertentangan, Mas. Adanya pertentangan dari firman Allah Azza wa Jalla dan dari firmannya Rasulullah SAW. Alladhi sahha anhu abadan. Selama-lamanya akan pernah beda. Tidak akan ada pertentangannya. Ya. Tapi makhluk itu ada pertentangannya, Pak. Ada pertentangannya. Pertentangannya gimana, Ustaz? Pertentangan tentang mata, hati, dan pikiran. Tahu-tahu gini. Mata itu menginginkan untuk bisa melek. Hati pun pengin. Tapi apa daya, tubuh itu sudah lelah. Sudah menuju peraduannya. Ketika dipaksa, dia akan tetap terlelap. Mas. Tubuh. Ya, oh dikatakan seperti itu dia melek. Tubuh. Padahal masih maghrib. Kaget kan? Ya. Ini pertentangan antara mata dan kita. Jadi mata kita ini, Mas, kemarin kita pelajari di syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa mata kita ini bukan miliknya kita. Tangan dan semua yang ada pada kita ini hanya titipan semuanya. Maka kita pun tidak bisa meremote mata kita semau kita. Kita ingin itu bisa melolot, melotot, tidak pernah ngantuk, semangat, tapi apa daya. Ya, seperti itu harus, gimana caranya? Harus dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya ikhlasnya bertambah kuat. Bagaimana ketika ikhlasnya antum ketika bersalaman dengan wali, apa mas, wali istri antum ketika qobil tu nikahaha, mak tekluk itu kebangetan, peraniati, bocah kira niat, ongke qobil tu nikahaha kok ngantuk, peraniat. Akhirnya jadi walinya akhirnya bisa tidak setuju, tak batal gitu. Apa pun toh pak, calon mantuku ngantukan. Tapi alhamdulillah nggak ada seperti itu. Ya semuanya serba. Nah, andai semangat yang seperti itu kita masukkan dalam semangat dalam menuntut ilmu syar'i, tentunya akan berbeda cerita. Tidak ada rasa kenal lelah dan letih lesu. Lalu antum bayangkan bagaimana para ulama itu 12 jam ya lebih duduk di majelis ilmunya, duduk di maktabahnya dengan menghadapi kitab-kitab. Insyaallah, bagaimana mereka mendapati kenikmatan yang seperti itu? Harusnya kita iri. Ya. Nah, kemudian ini tidak mungkin ada pertentangan antara firman Allah Azza Wajalla dan sabda Rasulullah SAW. Li'anna al-kulla haqqun, karena setiapnya masing-masing dari perkataan Allah dan perkataan Rasul adalah hak, benar adanya. Wal-haqqu la yata'arradu, kebenaran itu tidak akan mungkin ada pertentangan. Paham maksudnya sini? Nah, sehingga di sini kalau misalnya ya ada tiga orang dari kita mengatakan, mas lihat tips untuk tidak ngantuk ketika kajian itu apa, akan disebutkan macam-macam, ya enggak, akan disebutkan macam-macam jawabannya, tiga itu akan berbeda semuanya. Tapi ada satu yang sama di situ, jelas enggak akan pertentangan di situ, meskipun redaksinya beda-beda. Tapi tidak mungkin menjadi pertentangan. Misalnya apa? Anak kulo ngantuk, gue kulo ilmawan. Gak mungkin orang yang punya akal yang sehat seperti itu, gak mungkin. Kenapa mas? Dia sudah jauh-jauh datang meninggalkan anak istrinya hanya untuk menuntut ilmu syar'i. Tapi begitu sampai di tujuannya, dia menyanyiakan amanah yang diberikan anak istrinya, kemudian dengan santainya, mas, mau kajian ini apa? Aku ngantuk ya. Gak mungkin. Mau kajian ini tentang ini, koyoni. Pakai koyoni. Allah Ustaz. Nah, ya zadakumullah hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Makanya di sini disebutkan, yang ini jelas tidak ada mungkin pertentangan antara li'anna kulla haqqun, setiap itu, ya, itu benar adanya. Walhaqu la yata'arradu, kebenaran itu tidak ada pertentangannya. Wa kullu min indillahi, semuanya itu dari sisi Allah Azza Wajalla. Baik apa yang menjadi firman-Nya, apapun yang Rasulullah SAW ucapkan, itu semuanya dari min indillah. Wa ma indallahi ta'ala la yatanaqadu, dan apa saja yang asalnya dari Allah Azza Wajalla itu tidak akan ada pertentangannya, mas. Tidak ada bertabrakan satu sama lain, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, mas. Ya, semangat. Hari ini kenapa, Pak? Mau jurus naga terbang? Ayo. Nah, tolong ada yang gemes sedikit sama Pak Nowo. Ya. Pak Diman, mumpung antum di belakang dengan kekuatan tangan-tangan. Ayo. Nah. Yo nganu kok. Sumeleh itu kalau mau di naga terbang. Nah. Nah, di sini sebutkan di surat An-Nisa ayat 82. Antum lihat, mas. Ya, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi khitlah fi ikhtilafan katira. Nah. Walau kana min indi ghairillahi, kalau dari sisi selain dari Allah Azza Wajalla, lawajadu, tentunya akan didapati fihi, di dalamnya ikhtilafan katsira, perbedaan yang akan banyak sekali, mas. Sama halnya tadi yang ana sebutkan. Nah, fa in waqa'a, ya. Kalau sekarang fa in waqa'a ma yuhimu at-ta'arrudha fi fahmika. Di fahmika. Fa'lam anna hadha laysa bi hasbi nasi. Walakin bi'itibari ma 'indaka fa anta idza waqa'a ta'arrud 'indaka fi nususil kitabi. Ya. Fi nususil kitabi was sunnah fa imma ya fa imma li qillatil 'ilmi. Nah, ini nanti kita ulangi dari poin ini insyaallah binillah. Tapi bihadzal qudrah Allahumma salli wa sallim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.